بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab baru yaitu bab mustahik zakat. Jadi sejatinya setelah pertemuan sebelumnya kita akan membahas setelah pertemuan sebelumnya selesai bab zakat gitu ya, dalam arti jenis-jenis zakat sudah kita pelajari, kemudian masuk bab zakat fitrah. Tapi zakat fitrah kita lewati karena zakat fitrah sudah kita baca di Ramadan yang kemarin. Jadi sekarang kita lengkap langsung ke bab mustahik zakat. Mudah-mudahan kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun. وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وإلى أو إلى من يوجد منهم. Kata Syekh Abi Syuja, yang dirahmati, kata Syekh Abi Syuja, faslun, fasal ini membahas tentang masarifuz zakah. Wa tudfa'uz zakatu ilal asnafis samaniyati, dan zakat itu dibayarkan ilal asnaf as-samaniyah, kepada kelompok yang delapan. Mustahik zakat delapan kelompok. Yang mana delapan kelompok tersebut adalah alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang mana mereka Allah sebutkan fi kitabihi di dalam Al-Quran biqaulihi pada firmannya innamas sadaqatu. Ini surat At-Taubah ayat 60 ya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i, sesungguhnya sadaqah. Sadaqah di sini maksudnya zakat. Jadi dalam beberapa kesempatan memang Al-Qur'an sering menyebutkan kalimat sadaqah bermakna zakat. Karena zakat memang aslinya sadaqah kan gitu. Jadi sadaqah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sadaqah wajib namanya zakat gitu. Jadi Al-Qur'an sering menyebut istilah zakat dengan sedekah gitu. Tapi dibedakan antara sedekah wajib dengan sedekah sunnah. Sedekah wajib ya ini yang tadi kita bahas tuh. Sedekah wajib ya namanya zakat. Innamas sadaqatu. Karena sadaqah itu kan diambil dari kalimat sidq. Sidq itu artinya jujur, tulus, ikhlas, benar, lurus gitu. Nah, dia mau mengeluarkan harta yang dicari capek-capek untuk syariat, dikeluarin kan tanpa iwat, tanpa dalam hati. Orang kalau zakat, orang sedekah kan gak dapat apa-apa tuh. Dia punya duit 500 juta, dikeluarin 2,5%, itu kan gak dapat apa-apa, gak ada imbalannya. Nah, orang kalau biasanya kan orang kan wataknya yang pelit gitu. Jadi kalau dia ngeluarin sekian, dia harus dapat sekian kan. Karena dia harus ngeluarin sekian, dia dapat sekian. Tapi yang namanya zakat, sedekah, dikeluarin, dia gak dapat apa-apa. Maka itu karena dia mau ngeluarin hartanya untuk jalan Allah dan dia gak dapat imbalan apa-apa, itu kan berarti jujur imannya. Imannya tulus. Makanya dinamakan sedekah gitu. Nah, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedekah wajib namanya zakat. Wa tudfa'uz zakatu ila al-asnafis sama'i. Ini udah nih. Asnaf as-samaniyati alladhina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihi biqoulihi subhanahu ya tudfa'uz zakatu, diberikan zakat itu ila al-asnaf as-samaniyah, kepada kelompok yang 8 alladhina dzakarahumullah, yang mana Allah sebutkan mereka dalam Al-Qur'an biqoulihi, dengan firman-Nya innamas sadaqatu, sesungguhnya zakat lil fuqara'i, yaitu untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan juga orang-orang miskin. Masakin jamak daripada miskin. Wal masakini wal amilina 'alaiha, dan amil orang yang ngurusin zakat, amil. Wal muallaf, nanti kita bahasnya amil siapa nih gitu. Wal muallafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hatinya. Ini juga kita bahas nih, wal muallafu qulubuhum ini siapa? Apakah orang muslim apa non-muslim? Wa fir riqabi, dan orang yang dalam ar-riqab. Riqab itu perbudakan. Wal gharimina, dan orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, orang yang ada dalam jalan Allah. Wa bani sabil, dan juga ibnu sabil, yaitu musafir. Gitu. Innamas sadaqatu lil fuqara. Nah, kita lihat ayatnya tadi. Innamas sadaqatu li. Sesungguhnya sedekah itu, zakat itu diberikan lil fuqara, kepada orang-orang fakir. Tapi pada bagian 1, 2, 3, 4, 5. Pas kelima, wa fi ganti. Jadi li, jadi fi. Gitu. Ulama mengatakan orang-orang yang disebutkan oleh Allah dengan kalimat lamut tamlik, lam, li al fuqara'i wal masakini wal amirina alaiha wal muallafati qulubuhum, itu maka li. Li itu kan lahmut tamlik, diberikan kepemilikan. Emang diberiin buat dia semua itu zakat. Artinya harta zakatnya emang buat dia. Buat dia secara personal, bahwa dia adalah fakir miskin. Sedangkan wafir riqab, gak maka li lagi, tapi maka fi. Wafir riqabi, dan untuk orang-orang yang dalam perbudakan. Wal gharimin, dan di dalam orang-orang yang punya hutang. Jadi kalau yang empat pertama dikasih buat dia, tapi empat selanjutnya itu pakai kalimat fi, itu maksudnya dibayar bukan untuk badan dia, bukan untuk personal dirinya, tapi untuk sesuatu yang membuat dia menjadi butuh sekali untuk dibantu. Wafir riqab. Wafir riqab itu kan budak. Nah, jadi kalau ada budak yang kita lihat pantas untuk dibebaskan, kita bebasin, makanya apa? Duit zakat. Jadi duitnya bukan buat dia, tapi buat tuannya, untuk apa? Untuk biar dibebasin. Al-gharimin, al-gharimin orang yang utang, kita kasih zakat bukan buat dia, tapi buat si piutangnya, supaya dia bebas daripada hutang. Hutang tentu hutang kebutuhan dasar. Wal-gharimin, dan wal-gharimin wafisabilillah, dan fisabilillah bukan buat dirinya, tapi buat memperlancar urusan fisabilillahnya. Misalnya fisabilillah itu kan orang yang jihad. Dia kita artiin secara normal, dalam arti defaultnya fisabilillah itu kan dua. Jadi dalam mazhab Syafi'i fisabilillah itu defaultnya mananya dua. Nanti kita lebarin lagi, nanti kita bahas di apa namanya pembahasan pembahasan nanti, pembahasan mustahik ini. Wa fir riqabi wal wa fi sabilillah, kita kasih bukan buat orangnya, tapi buat fi sabilillahnya. Dia mau haji enggak punya bekal, kita beli buat bekalnya. Dia mau berangkat haji enggak punya tiket, kita beli tiketnya, dia duit zakat. Dia mau perang enggak punya kendaraan, kita kasih kendaraan, kan begitu. Jadi zakatnya itu bukan buat dirinya, beda dengan fakir miskin, tapi zakatnya itu buat sesuatu yang membuat dia memang terbutuh sekali dengan uang zakat tersebut. Wa bani sabil, dan juga ibnu sabil. Begitu. Ibnu sabil juga sama kan. Ibnu sabil itu kan orang musafir gitu. Di Sini nih suaranya bagus gak? Di ini ada masalah nih dengan chatnya nih. Jadi apa namanya? Chatnya nih enggak masuk-masuk. Enggak apa-apa lah. Kayaknya koneksinya kurang bagus, jadi chatnya tuh enggak masuk. Coba lihat. Nah, hilang lah. Hilang lah. Au ila man yujadu minhum, au kepada orang-orang yang memang ada. Jadi kalaupun enggak ada 8, ya yang adanya aja. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang ini sebagai mukaddimah, apa kalau bahasa kerennya disclaimer. Jadi memang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i beberapa ulamanya mensyaratkan ta'mim asnafis samaniyah. Jadi meratakan seluruh 8 golongan. Artinya ketika zakat itu dibagikan, itu harus rata ke 8 golongan. Ke 8 golongan tersebut. Yang ini kemudian berbeda dengan mazhab yang lain. Mazhab yang lain kan enggak mesti harus 8. Artinya kalau kita punya wajib bayar zakat, ya di samping kita ada fakir, langsung kasih fakir semuanya enggak apa. Jadi enggak usah dibagi 1/8, 1/8. Tapi dalam ketetapan mazhab Imam Syafi'i umumnya ulamanya mensyaratkan ta'min seluruh apa namanya? Asnaf itu harus diberikan. Kalaupun enggak ada 8, 6, 6, 6-nya harus semua kena begitu. Kalaupun enggak ada 6, 5, 5-5-nya semua kena gitu. Dan itu akan memberatkan ya. Itu kan itu juga yang disebut oleh Imam Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuzzan. Pendapat termis Syafi'i yang rasanya sulit untuk diaplikasikan. Itu saya pernah bikin video soal itu. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya Nihayatuzzan mengkritik pendapat Ashabu Syafi'i tentang ta'mimu zakat. Zaman sekarang enggak mungkin kita meratakan seluruh asnaf kita dapat, enggak mungkin. Jadi agak sulit. Teman-teman yang dirahmati Allah, chatnya ini enggak masuk gitu ya. Jadi di komputernya tuh kagak ketulis. Saya mohon maaf jadi ya. Jadi kagak ada yang bisa dibacain. Qad alimta. Qad alimta al-amwal allati tajibu fiha az-zakatu. Qad alimta. Kalian telah tahu mengetahui al-amwal allati tajibu fiha az-zakatu, harta-harta yang mana wajib zakat, wa qadra zakati, dan juga kalian tahu berapa kadar wajib bayarnya. Wa hadzal faslu, dan fasal ini ma'qudun liman yastahiquha, itu ma'qud, diikat, maksudnya diikat pembahasannya, dikhususkan liman yastahiquha, khusus bagi orang yang mendapatkan zakat tersebut. Fa in dafa'a zakatahu li ghairi mustahiqiha, kalau ada orang yang bayar zakat li ghairi mustahiqiha, kepada orang yang enggak berhak dapat zakat, dia wajib bayar zakat. Dia punya duit 100 juta, dia wajib bayar 2,5%, 2.500.000, tapi bayarnya bukan ke mustahiq yang 8. Li faqdi syuruti, karena sebab ketiadaan syarat, artinya yang dikasih itu bukan mustahik, fakir enggak, miskin enggak, amil juga bukan. Lifak disyurutil mu'tabar, orang tersebut hilang syarat yang mu'tabar dalam syarat mustahik, dia enggak punya. Lam tabura zimmatuhu minha, maka yang bayar zakat itu lam tabura zimmatuhu minha, dia belum terbebas dari kewajiban zakat. Jadi kewajiban zakatnya tuh belum selesai. Dia bayar ke orang yang salah, maka jatuhnya bukan zakat tuh jadi sedekah. Artinya dia masih punya utang zakat. Nah, itu penting tuh makanya tuh ya. Jadi kewajiban zakat mayit yang tertunda, misalnya ada mayit yang tertunda kewajiban zakat, jangan dibagiin pas tahlilan. Ya jangan. Karena yang tahlilan tuh kan belum tentu memenuhi kriteria mustahik begitu. Kadang kan kita bukan seenaknya, tapi biar enggak susah gitu. Orang yang datang dah dikasih. Ini si mayit pernah zakat, pernah enggak bayar zakat sekian-sekian. Padahal enggak semua yang hadir itu adalah apa namanya, apa sih namanya, mustahik begitu kalau ada. Jadi enggak belum gugur kewajiban zakatnya gitu. Wal mustahiquna laha humul asnaf, dan orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, humul asnaf, mereka adalah kelompok alladzina dzakarahumullahu fil Qur'an, kelompok yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anil Azim, wa hum samaniyatun, dan dia mereka ada 8 kelompok. As-sinful awal, kelompok pertama. Kita bahas kelompok pertama. Al-fuqara. Al-fuqara itu artinya wahidul faqir. Ini saya buka, sekalian saya buka ini nih. Saya buka apa namanya, di HP saya ini live saya sendiri supaya saya tahu nih teks teman-teman yang ngechat. Ada Pak Iwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafi'i, Waalaikumsalam. Pak Andi Anidin. Pak Iwan, al-fuqara wahidul faqir apa wahdul faqir? Apa wahiduhu? Wawunya di sini wah, waw ha dal doang. Jadi yang bagus itu al-fuqara'u wahiduhu al-fakir. Fuqara itu, alaikumsalam Pak Tompo Adnan, alaikumsalam. Wahiduhu al-fakir gitu teksnya, Pak Iwan. Atau ada yang berbeda. Di sini al-fuqara'u wahdu. Yang benar itu al-fuqara'u wahiduhu al-fakir. Al-fuqara'u, orang-orang fakir. Wahiduhu bentuk mufradnya, bentuk singlenya fakir fuqara adalah al-fakir. Siapa al-fakir? Walladhi wahadal doang ya. Oh, bukan, salah. Benar-benar. Wahada benar. Jadi yang benar itu al-fuqara wahaddu al-fakiri. Ah, saya salah. Al-fuqara'u wahaddul fakiri. Jadi kelompok pertama yang berhak dapat zakat itu adalah al-fuqara. Wa haddu al-fakiri dan standar. Nah, jadi haddu nih benar. Haddu. Haddu itu artinya standar, definisi. Wa haddul fakiri dan definisi yang namanya fakir adalah huwa alladzi la mala lahu wa la kasba. Yaitu orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta wa la kasb, dan tidak punya penghasilan. Benar, wa ha dal itu benar. Jadi wahaddu al-faqiri gitu. Kelompok pertama yang dapat zakat adalah fakir fuqara. Wahaddul faqiri dan standar atau definisi fakir. Walladhi la mala lahu wa la kasba. Yaitu orang yang tidak punya harta, enggak punya duit, wa la kasba, enggak punya penghasilan juga. Enggak punya pemasukan. Udahnya habis nih kayak sekarang ya. Corona udah kedua kali. Akal-akalan siapa saya juga bingung. Maksudnya ini kan corona udah kesekian, udah tahun kesekian. Orang mungkin dulu tahun pertama duit penghasilan pekerjaan emang gak punya karena dipecat, tapi duitnya masih ada, duit tabungan. Jalan waktu, kan anak sekolah ngaji mah tetap ngaji, bayar tetap bayar, makan tetap makan, listrik tetap bayar kan, terus jalan set, sampai akhirnya tahun sekarang pekerjaan belum dapat, duit udah habis. Nah, itu yang namanya fakir tuh. Tapi kalau duit nggak punya, cuman dia masih punya kerjaan, bisa penghasilan, nah itu nggak fakir namanya. Jadi yang namanya fakir tuh lamal walakas. Dia nggak punya penghasilan, dia nggak punya duit, dia juga nggak punya pekerjaan, penghasilan. Au lahu, atau, nah ada lagi definisi yang au atau lahu malun, atau dia punya harta, au kasbun, dia juga punya penghasilan, punya pekerjaan. Walakin la yaqa mauqi'an min hajatihi, akan tetapi tidak memenuhi salah satu item, la yaqa mauqi'an, tidak memenuhi salah satu item min hajati, daripada hajatnya. Hajatnya 1, 2, 3, 4, ada 10. Hajat dasarnya, primernya ya, listrik, kontrakan, makan, minum, apalagi ada di, kalau dibikin list ada 15. Tapi penghasilan dia, duit dia cuma cukup mengcover 5 doang daripada item hajatnya. 10 itemnya enggak terpenuhi, itu fakir. Kaman yahtaju, seperti orang yang membutuhkan ila asyratin, dia butuh kepada 10 masalan 10 dinar masalan atau 10 dirham wala yamliku illa dirhamaini, dan akan tetapi dia tidak memiliki kecuali 2 dirham. Butuhnya 10, cuman punyanya 2 dirham. Tapi ini sebenarnya definisi miskin ya. Nanti kita lihat lagi. Tapi yang fakir itu definisi yang pertama itu yang semua orang sepakat. La mal wala kasf. Karena nanti di bawahnya beliau menjelaskan ada pengecualian kalau orang punya pekerjaan. Wa hadza la yaslubuhu ismul faqr. Dan ini tidak membuat dia, artinya kepemilikan dia uang yang cuma 2 dirham itu tidak membuat dia keluar dari nama kefakiran. Dia tetap fakir karena butuhnya 10, dia cuma punya 2. Wa kadza malakat darul lati yaskunuha. Begitu juga kalau dia enggak punya duit, enggak punya penghasilan, tapi dia punya rumah. Wa kadza malakat dar. Ketika orang punya rumah allati yaskunuha, yang mana dia tinggal di situ, wa sauba, ya, dan juga dia punya pakaian allati yatajammalu bihi, yang mana dia bersolek, berdandan, berhias dengan itu, la yaslubuhu ismul faqr, itu tidak mengeluarkan dia dari status kefakiran. Dia tetap fakir karena fakir itu intinya enggak punya duit, enggak punya penghasilan, begitu. Dia kan punya rumah, ya rumah kan enggak bisa langsung jadi duit gitu. Ngutang bisa, cuman itu rumah kejual. Orang jual rumah ada yang sampai 5 tahun enggak laku-laku. Ini 5 tahun dia enggak laku-laku tuh rumah gitu. La yamlik apa la yaslubuhul is. Jadi walaupun dia kan banyak orang punya rumah tapi duit kagak dablok kan gitu. Orang punya kontrakan. Ya kalau punya kontrakan sih pasti punya duit karena orang bayar kan gitu. Tapi kalau punya rumah kan belum tentu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misnan Saleh. Gitu. Ya mana nih? Ismul faqih wa kadzal abdul ladzi yakhdimuhu, begitu juga kalaupun dia punya budak. Jadi kalaupun dia punya rumah, dia punya baju, dia punya budak tapi enggak punya duit, enggak punya pekerjaan, sama dia juga tuh fakir namanya. Begitu. Qala Ibnu Kajjin, Imam Ibnu Kajjin mengatakan walau kana lahu malun ala masafatil qasri, kalau seandainya si orang yang kita sebut fakir ini punya harta, punya duit ala masafatil qasri, tapi duitnya itu berada di tempat yang jauh, yang kalau ke sana tuh kita sampai boleh kosor saking jauhnya, berarti 89 km lebih gitu. Ya juzulahul akhdhu, maka dia boleh ngambil zakat. Dia datang ke masjid, dia datang ke lembaga zakat, Pak Haji, Pak Ustaz, saya miskin, saya fakir, enggak punya duit, enggak punya penghasilan, cuman saya punya duit. Di mana? Noh, di adik saya misalnya. Itu emang duit saya sama adik saya. Dia orangnya udah tua, sakit-sakitan, enggak bisa nganterin duit, anaknya juga enggak ada. Yang paling mungkin saya ke sono. Di mana? Oh, di Bandung. Jaraknya kan lewat Kosor. Gitu. Maka dia boleh ngambil jatah zakat ila ayyasira ila malih, sekedar menyampaikan dirinya, menyampaikan badannya, menyampaikan dia sampai kepada hartanya. Jadi jarak dari sini ke Bandung naik apa? Naik travel sekian, naik kereta sekian, naik pesawat sekian. Nah, kasih dah tuh. Kalau mau naik kereta kasih tiket, bayarin tiketnya. Kalau mau naik travel kasih bayarin tiket. Kalau mau naik pesawat Bandung Jakarta tuh kan tekor banget itu, nggak bakal dikasih. Si Amil juga mikir-mikir pesawat enak amat lu. Jadi dia boleh itu, fakir tuh dia nggak punya harta di sini tapi punya harta di sana. Maka dia boleh ngambil jatah zakat sekedar jadi ongkos supaya dia nyampe sana doang. Gitu. Wah mana lagi? Walau kana lahu dainun muajjalun, begitu juga kalau seandainya dia punya dainun muajjal, dia punya utang tuh maksudnya dia yang jadi piutang. Enggak punya rumah ada, pembantu punya, budak ada begitu ya. Tapi enggak punya duit, enggak punya penghasilan. Fakir jadinya. Cuman Ustaz, aneh punya piutang gitu. Jadi aneh punya teman namanya Fulan bin Fulan, dulu ngutang sama aneh 15 juta. Itu. Belum bayar. Ya bukannya belum bayar, emang waktunya belum bayar. Cuman sekarang dia miskin nih, enggak punya, dia fakir, enggak punya duit, enggak punya apa. Maka falahu akhdhu kifayatih. duit 15 juta tuh masih di sono, belum datang temponya. Temponya nanti tanggal 5 bulan Desember, kan masih 7 bulan lagi tuh, masih 6 bulan lagi. Masih lama tuh. Nah, maka dia boleh nih, falahu akhdun dainun muajjal. Dainun muajjal kan utang yang muajjal, masih jauh waktunya. Falahu akhdu kifayatihi, maka dia boleh ngambil zakat. Ngambil zakat, artinya dapat zakat kifayati sebagai bentuk nutupin kebutuhannya selama 6 bulan sampai nanti si PC yang orang utang bayar di ila hululidaini, sampai datang waktu pembayaran hutang gitu. Ketika itu dia miskin gitu, karena ketika itu dia fakir, enggak punya duit, enggak punya kerjaan, cuman dia punya piutang 5 juta 15 juta. Kapan datangnya? Tanggal 5 bulan Desember. Masih 5 bulan 6 bulan. Maka sepanjang 6 bulan ini dia ditutupi kebutuhannya, pakai duit zakat. Dia boleh ngambil tuh fakir. Cuman kan kita ya, mohon maaf nih. Rada amil, ya bukan cuman amil, orang-orang kalau ngelihat orang Betawi punya rumah rasanya mah kagak kelihatan miskin gitu. Padahal banyak juga orang Betawi miskin. Banyak begitu. Rumah sih punya. Cuman duit kagak develop. Kerjaan kagak ada. Fakir juga tuh orang. Cuman kan orang-orang sekitar tuh gak ngeliat sebagai orang-orang fakir gitu. Tapi bagusnya gitu. Bagusnya kan orang ngeliatnya orang senang mulu. Orang ngeliatnya dia punya duit mulu. Padahal dia bokek mulu. Akhirnya kan jadi gak minta-mintaan gitu. Dihormati kan. Salah satu cara untuk bisa dihormati lingkungan itu kan duitnya banyak. Duitnya banyak gitu. Kita lewat, mobil kita lewat gang, langsung orang pada berdiri. Gitu. Diberesin tuh jalanan. Karena kelihatan bawa mobil, tahu duit punya tuh kagak gitu. Jadi bukan masalah dia punya rumah. Walaupun dia punya rumah, tapi duit nggak ada, pekerjaan nggak punya, tetap fakir namanya. Kata Imam Taqiyuddin Al-Islami. Walau baru dah walau qadaru alal kasbi, tapi kalau dia bisa bekerja, fala yu'ta, maka enggak boleh dikasih zakat. Berarti kalau make standar ini, definisi zakat, definisi miskin, definisi fakir yang di atas tuh harus dicoret beberapa. Dicoret itu maksudnya ditambahin la mala lahu wala kasba. Jadi kalau dia, yaitu itu standar fakir yang semua orang sepakat, tidak punya harta, tidak punya pemasukan, tidak punya pekerjaan. Kalau dia punya pekerjaan, status fakirnya tuh masih mungkin bisa dihilangkan. Di sini sebutin walau qadara 'alal kasbi, kalau seandainya dia mampu buat kerja, fala yu'tah. Tuh orang kan bisa kerja, badan masih kuat, nongkrong doang di balai, kerjaan yang ngobrol, ngalor ngidul. Kalau enggak main HP dan seterusnya, enggak kerja, ya pantas enggak punya duit, orang bengong aja kan gitu. Tapi kalau dia punya, bisa bekerja, dia bekerja gitu. Falayuto, maka dia enggak boleh dikasih zakat liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hawza fiha liwaniyin, tidak ada jatah dalam zakat liwaniyin bagi orang kaya, waladhi mirratin sawiyin, dan juga tidak ada orang yang mirwah sawi. Mirwah sawi itu punya punggung yang berdiri. Mirwah sawi itu badan yang masih qaim, masih yang bisa berdiri. Wahia al-quwah artinya adalah kekuatan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan waladhi kuwatin muktasibin, dan tidak boleh jatah zakat itu diberikan dzi kuwatin muktasibin, orang yang punya kekuatan muktasib, yang dengan itu dia bisa berpenghasilan. Walau qadaru 'alal kasbi illa annahu mustaghilun bil 'ulumi syar'iyyati, kalau seandainya dia mampu untuk bekerja, untuk berprofesi, untuk nyari duit, illa annahu mustaghilun bil 'ulumi syar'iyyah. Cuman masalahnya dia sibuk. Sibuk apa? Bil ulumi syariah. Ini sibuk bil ulumi syariah ini maksudnya sibuk dengan ilmu syariah. Bisa ngajar, bisa belajar. Enggak disebutin mustagirun bil ulumi syariah. Tapi identiknya sih sibuk dengan belajar, santri. Santri kan pada badannya gede, muda-muda kan gitu. Dia bisa bekerja, cuman dia tuh tertahan karena dia sekolah, dia nyantren. Bil ulumi syar'iyyah walau aqbala 'alal kasbi, kalau seandainya dia kerja dia berpenghasilan, dia masuk kantor dan sebagainya, lan qata'a anit tahsil, akan terputus itu anit tahsil daripada menghasilkan ilmu, daripada belajar, arti daripada menghasilkan pengetahuan, jadi terputus gara-gara kerja. Halat lahu zakah, maka zakat halal bagi anak tersebut, ala sahihil ma'ruf, menurut pendapat yang sahih dan ma'ruf. Makanya kalau kita punya duit zakat, kasih ke santri itu enggak ada masalah. Karena santri, orang yang sudah dewasa, bisa bekerja, tapi mustagilun bil ulumi syar'i. Dia mustagil, dia disibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu syariat. Gitu. Wah, itu zakatnya malah lebih ini lagi tuh. Wakila la yuta mutlaqan. Akan tetapi, qila. Dikatakan la yuta, ini pendapat lemah, la yuta mutlaqan, tidak diberikan sama sekali, wayak tasib, dan dia harus bekerja. Wakila, dan juga dikatakan in kana najiban. Dikatakan juga in kana, ada pendapat lain. Jadi enggak harus, enggak cuman gara-gara dia nyantri kemudian langsung dapat zakat, enggak. Pendapat ketiga tuh in kana najiban, kalau dia orangnya najib, pinter. Najib tuh pinter. Yurja tafaqquhu, dan bisa diharapkan jadi orang yang pintar begitu ya. Berwanaf'uh, dan juga bermanfaat, istahaq, maka dia berhak dapat zakat. Wa illa, tapi kalau enggak, fala, maka enggak. Jadi kita mau ngasih zakat nih buat santri. Ustaz, tolong cariin santri yang rada pinteran. Yang kelihatannya rajin, salat tahajudnya enggak pernah absen, berjamaah jalan terus, sama ustaz juga hormat, pinter belajarnya, ngapal juga mantep, baca Al-Quran, cakep. Gitu. Ini bakal kelihatan manfaat, bakal kelihatan jadi orang pinter nih, aneh kasih zakat. Gitu. Tapi kalau enggak begitu, ada no santri. Gitu. Mana kagak belajar, tidur doang. Sekalinya masuk kelas juga tidur, pindah tempat tidur, dari tempat tidur ke kelas. Jadi, itu ada tiga pendapat. Pertama, mutlak seluruh pelajar syariat. Yang kedua, mutlak enggak boleh dikasih. Yang ketiga, pelajar syariat tapi yang pinter, yang kelihatan soleh, yang kelihatannya dapat, yang kelihatan bakal banyak manfaatnya nanti kalau dia udah lulus. Wa katsirum ma yaskunul madaris, ini kritiknya Imam Taqiyuddin Alis nih. Wa katsirum ma yaskunul madaris man la yata'atta minhu tahsil. Dan banyak anak-anak santri yang tinggal di pesantren al madaris, tinggal di sekolah-sekolah, man la yata'atta minhu tahsil, yang laya ta'atta at-tahsil, yang tidak bisa menghasilkan ilmu, bal huwa mu'attilu nafsihi, akan tetapi justru dia tuh bikin dirinya nganggur. Mu'attil tuh artinya nonaktif. Mu'attilu nafsihi, dia menonaktifkan dirinya. Dia maksudnya mengerjakan sesuatu yang dirinya tuh malah jadi enggak berguna begitu. Padahal dia santri. Fahadha la yu'ta bila khilaf, maka santri yang kayak gini enggak bakal dikasih zakat bila khilaf, tanpa perdebatan. Walau kana muqbilan alal ibadah, walaupun ini udah berhenti nih ya, bila khilaf titik. Pak Iwan ada titiknya pada komanya. Bila khilaf titik. Walau kana muqbilan alal ibadah, lakinal kasbu yamna'uhu anha. Kalau ada orang santri, ada orang, ini bukan lagi santri, ini ada orang yang beribadah terus-terusan. Muqbilan alal ibadah. Koma, betul. Bila khilaf, koma. Baru masuk masalah baru. Walau kana muqbilan alal ibadah. Kalau ada orang yang rajin ibadah, lakinal kasba yamna'uhu, tapi gara-gara kerja dia berhenti ibadahnya. Rajin banget bangun tahajud, jemaah enggak pernah ditinggal, puasa Senin Kamis, dapat kerjaan. Kerjaannya bikin enggak pernah bangun malam, orang-orang berjamaah udah berangkat kerja duluan, di sono enggak sempat. Oh, macam-macam. Jadi al-kasbu lakin al-kasba yamna'uhu anha, pekerjaannya mencegah dia untuk beribadah, wa an auradihi allati istaghraqa biha al-waqt, dan mencegah dirinya untuk auradah. Aurat itu wirdun. Wirdun itu artinya rutinitas ibadah. Orang punya wiridan setiap sore baca ratib al-attah, setiap subuh baca ratib al-haddad. Kalau maghrib dia baca Al-Quran. Tengah malam dikit baca surat al-waqi'ah. La ilaha illallah. Itu namanya wird. Dan gara-gara pekerjaan, yamna'uhu an auradihi, tercegah dia untuk melakukan rutinitasnya gara-gara pekerjaan dia. Allati istaghraqa biha al-waqt, yang mana pekerjaannya itu, yang mana rutinitas itu biasanya menghabiskan waktu. Jadi sepanjang waktu emang kerjanya ibadah. Fahadha la tahillu lahu zakah. Orang kayak gini enggak? Enggak wajib zakat gitu. Artinya kan dia bisa kerja, cuman kalau kerja ibadahnya diberhenti. Ini orang yang ibadah terus nih. Ibadah terus, nih kalau kita kasih kerjaan dia enggak azan-azan lagi. Dia pokoknya ibadahnya rajin. Kalau kita kasih kerjaan nih ibadahnya nih enggak bakal dikerjain. Boleh enggak? Dia kan tidak bekerja karena sedang melakukan riyadhah ibadah. Kalau tadi kan santri ya. Santri bisa kerja, bisa. Cuman kan lagi belajar jadi enggak bisa. Ini ada enggak? Bukan santri, bukan belajar, cuman ibadah. Sholat lima waktu, ibadah rajin, puasa Senin Kamis. Pokoknya sholat begitu. Enggak punya kerjaan, justru kalau dia kerja ibadahnya jadi terhenti. Nah, jadi dia memfokuskan dirinya untuk ibadah. Kalau yang tadi pertama memfokuskan untuk belajar ilmu syariat, ini memfokuskan untuk ibadah. Kalau yang ilmu syariat belajar dapat zakat. Tapi kalau yang memfokuskan untuk ibadah, la tahillu lahu zakah, enggak dapat zakat. Kenapa? Bedanya la tahillu lahu zakah li'annal istighna' 'anil nasi aula. Li'annal istighna'a 'anil nasi aula. Apa maksudnya? Karena ketidakbutuhan dia kepada orang-orang itu lebih utama. Yang saya pahami sih gitu ya, karena kemaslahatan ibadahnya itu hanya untuk dirinya. Sedangkan orang yang belajar ilmu syariat nanti dia bisa memberikan manfaat kepada orang-orang lain. Maka kalau dia tidak dipenuhi kebutuhannya gara-gara dia enggak kerja, kita juga enggak ngasih duit zakat, nanti dia berhenti itu nyari ilmu. Kalau dia berhenti nyari ilmu, nanti ilmu makin lama hilang dari bumi. Kenapa? Itu kiainya pada meninggal, santrinya kagak pada mau belajar. Kenapa? Ya orang dia mau nyuci air enggak ada. Dia mau makan nasi enggak punya. Dia mau tidur kasur enggak ada kan. Dia mau belajar kitab enggak punya. Kenapa? Enggak ada yang ngasih duit, enggak ada yang ngasih zakat. Akhirnya berhenti itu pesantren, bubar semua santrinya pulang, akhirnya pada main mau belajar semuanya. Kagak. Jadi manfaat si orang yang belajar ini untuk, kan begitu kata Nabi Muhammad, fadlul alimi alal abidi ka fadlul qamari ala sairil kawakibi, kan gitu. Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang beribadah seperti keutamaan bulan dan para bintang. Kalau bulan menerangi seluruh alam, bintang enggak nerangin sama sekali. Dikit terangnya begitu. Maksudnya orang yang berilmu manfaatnya ini buat kita semua, maka pantas dapat jatah zakat karena dia enggak bisa bekerja. Tapi orang yang ibadah doang begitu, ya bagus sih, cuman manfaatnya cuman buat dia doang. Li'annal istighna' 'anil nasi aula, karena kebutuhan, al-istighna itu kan ketidakbutuhan, aninnas terhadap manusia itu lebih di saya enggak paham maksudnya, tapi yang saya pahami dari beberapa penjelasan para guru begitu. Jadi santri lebih boleh dapat zakat dibanding orang yang abid itu begitu sebabnya. Karena santri manfaatnya buat maslahat ummah, tapi kalau abid maslahatnya buat dia doang sendiri. Wa'alam ketahuilah annal faqir, udah jam 6. Wa'alam annal faqir, ketahuilah bahwa orang fakir, al-makfiyi binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, orang fakir yang sudah, dia enggak punya duit, tapi al-makfi, dia dicukupkan binafaqati man talzamuhu nafaqatuhu, dicukupkan dengan nafkah orang yang wajib nafkah. Dia enggak punya duit, tapi dia dinafkahin sama siapa? Abangnya. Kan abangnya emang yang wajib nafkah, kan bapaknya udah enggak ada. Yang paling tua abang itu miskin, dia cuman abang yang ngasih nafkah. Man talzamuhu nafaqatuhu wa kadza zaujati al wa kadza zaujat az-zaujata, ya ini na'at manhut wa kadza az-zaujata al-makfiyata bi nafaqati zaujiha, begitu juga istri yang sudah dicukupkan dengan nafkah suaminya, la yu'fayani, kedua orang tersebut tidak diberikan zakat. Dia miskin sih, cuman kan dia punya suami yang ngasih nafkah. Jadi kan enggak dapat zakat. Kama la waqafu 'alal fuqara'i, sebagaimana qaul wukifa, ya. Kama la wukifa, sebagaimana kalau ada harta yang diwakafkan 'alal fuqara, untuk orang fakir, au awsalahum bi fa innaha la yuthiyan, atau diwasiatkan untuk mereka, fa innahuma, maka kedua orang tersebut la yu'tayani, tidak diberikan zakat. Jadi ada orang yang mewakafkan. Nih, kebun saya ini menghasilkan jagung. Jagung ini saya wakafin manfaat kebun ini buat siapa? Buat orang-orang fakir di kampung sono. Nah, orang fakir di kampung sono fakir, nggak punya duit, nggak punya penghasilan, tapi kan dia dapat manfaat dari tanah wakaf. Emang untuk mereka tanah wakafnya, maka nggak dapat zakat. Atau orang yang dikasih wasiat, gitu. Dikasih wasiat. Ada orang kaya, dia sebelum meninggal dia bilang, "Tong, ntar kalau gua ninggal itu ruko yang itu tuh, itu ruko itu kasih buat itu, buat si Fulan bin Fulan." Siapa Fulan bin Fulan? Itu orang miskin tetangga kita, orang fakir. Jadi ruko tuh bulanannya yang bayar tuh, yang bulanannya bayarannya kontrak itu kan dikontrakin. Ntar orang kontrak bayar buat kasih buat Fulan. Nah, itu dia dapat wasiat. Fa innahuma, keduanya enggak dapat zakat. Wa hadza huwa sahih, inilah pendapat yang benar. Wa mahallul khilafi, dan poin perbedaan fi mas'alatil qarib, dalam masalah kerabat. Idza atahu ghairu man talzamuhu nafaqatuhu, kalau dia diberikan oleh orang yang enggak wajib nafkah, min sahmil fuqara'i awil masakin. Fi mas'alatil qaribi idza atahu ghairu man talzamuhu nafaqatuhu min sahmil fuqara'i wal masakin. Oh. Idza atahu ghairu man. Jadi saya punya adik misalnya. Adik saya ini fakir, maka saya sebagai karib kerabat wajib nafkah gitu. Maka saya gitu, ya jangan ngasih zakat, ya ngasihnya nafkah. Yang jadi masalah itu fi mas'alatil qarib, kerabat idza atahu ghairuhu ghairu man talzamu nafaqatuhu, dia dikasih oleh orang yang enggak wajib ngasih nafkah dia. Kan yang ngasih nafkah saya nih yang wajib nih, karena saya kerabatnya. Cuman ada orang lain, katakanlah Pak Iwan. Pak Iwan wajib zakat, ngasih ini ke saudara saya nih, ke adik saya, dikasih itu. Gitu. Min sahmil fuqara, karena sebab adik saya ini orang fakir atau orang miskin. Itu jadi perdebatan apakah boleh atau tidak gitu. Kalau saya mudah pasti enggak boleh, karena saya adalah orang yang wajib ngasih nafkah. Amma man talzamuhu nafaqatu, amma man talzamuhu nafaqatu, sedangkan orang yang wajib ngasih nafkah, fala yajuzu lahu dafuha ilaihi qatan, maka itu enggak boleh, tidak boleh ngasih zakat kepada dia qatan secara qat'i. Contohnya tadi, li annahu bidzalika, karena kalau dia ngasih zakat kepada apa namanya nafsihi nafaqah kepada dirinya, li'annahu bidzalika yadfa'u an nafsihi nafaqah fatarji'u faidatu dzalika ilayhi. Karena kalau dia paksain dia bayar zakat, ini zakat gua buat lu kan fakir. Padahal dia wajib nafkah, ini zakat lu kan fakir. Karena kalau seperti itu, maka itu atiyat fa'an nafsihi nafaqah, berarti dia bayar zakat tuh untuk nutupin nafkah dia. Jadi ini wajib zakat, wajibnya dibayarin buat kewajiban nafkah dia. Berarti kan ifayar jifaidatu zalik, maka zakat tuh jadi kembali buat dia juga. Padahal zakat tuh harus dikeluarin. Itu harta yang harus dikeluarkan dari kemanfaatan dirinya, keluarin. Kalau dia bayarin buat si orang yang dia wajib nafkah, ya berarti itu dia cuma jadiin zakat untuk nutupin nafkah dia selama sekian waktu itu. Dan itu manfaatnya buat dia juga. Padahal yang namanya zakat itu manfaatnya buat mustahik. Gitu. Makanya nggak boleh itu dia ngasih zakat, karena dia adalah orang yang wajib nafkah. Fatarji fa'idatu dzalikil. Wallahu a'lam. Insyaallah. Kita lanjut di hari Senin ya, as-sinfu tsani, kelompok yang kedua yaitu al-masakin. Wallahu ta'ala alam, ya setelah fakir, miskin. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan besok hari, Senin, Sabtu, Minggu, sebagaimana biasa kita libur. Atau nanti ada opsi kita akan adakan juga Sabtu Minggu, karena beberapa kajian saya Sabtu Minggu tuh diliburin lagi karena corona lah. Jadi insya Allah kalau memang memungkinkan Sabtu Minggu kita bikin. Tapi kalau nggak ada ya nggak ada lah, berarti kita hari Senin lagi. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi dari para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat dengan dan juga beberapa teman-teman sarjana muslim, mohon koreksi dari segi bacaan jika memang ada kekeliruan atau penerjemahan atau juga penjelasan yang memang keliru, mohon dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar dan juga bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.